pesisir. Eya ya ya eya ho. Manusia yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Yahu. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Eya ya ya eya ho. Tak tajam lagi tombak panah dan parang. Eya ya ya ho ya eya ya ya eya ho. Tak ampuh lagi mantra dari sang pawang. Eya ya ya eya ho. Di mana cari hewan buruan, yang pergi karena senapan. Ya ho. Di mana mencari ranting pohon, kalau sang pohon tak ada lagi. Yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi.